السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan taufik melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pembahasan yang kita bacakan hari ini adalah bab yang berjudul Salatul Khawfi, bab tentang Salatul Khawfi. Apa yang dimaksud dengan Salat Khawf? Kata Al-Khawf dalam bahasa Arab adalah Diddul Aman, lawan daripada aman. Artinya, khauf itu bermakna takut. Al-khaufu diddu al-aman. Wal-maksudu bisolati al-khauf. Adapun yang dimaksud dengan salat khauf itu sendiri adalah as-salatu allati tu'adda fi zurufil qitali ma'al adu. As-salah allati tu'adda fi zurufil qitali ma'al adu, yaitu salat yang dilakukan dalam kondisi peperangan melawan musuh. Jadi salat khauf ini dilakukan dalam kondisi tidak biasa, di mana umat Islam sedang berhadapan dengan musuhnya di medan perang. Maka dalam kondisi tersebut disyariatkan melakukan salatul khauf. Lalu dikatakan di sini wal aslu fi masyru'iyatiha. Adapun dalil yang menjadi dasar disyariatkannya salat khauf adalah dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam Al-Hadis sebagaimana akan kita bacakan. Ya. Dan salat khauf ini para pemirsa Niaga TV secara umum terbagi menjadi dua kondisi. Ada kondisi di mana peperangan belum terjadi. Ada kondisi di mana peperangan telah terjadi, telah berlangsung peperangan. Itu dua kondisi. Dan kalau peperangan itu belum terjadi, terbagi lagi ke dalam beberapa kondisi. Ada kondisi di mana musuh posisinya ada di arah kiblat. Tentunya nanti ada kaifiyah atau tata cara tersendiri. Dan ada kondisi di mana musuh tidak di arah kiblat. Itu pun ada kaifiyah atau tata cara tersendiri. Adapun dalam kondisi peperangan sudah terjadi atau sudah berkecambuk, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, farijalan aw rukbana. laksanakanlah sholat baik dalam kondisi berjalan atau bahkan dalam kondisi di atas kendaraan. Ini gambaran umum daripada sholat al-khawf. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, "Idza kana al-qitalu mubahan." Dengan syarat peperangan yang dilakukan itu mubahan. Mubahan di sini maksudnya ma'zunan. Mubahan izinkan oleh syariat. Jadi peperangan yang dilakukan yang karenanya kita bisa melakukan sholat khauf adalah al-qital al-mubah. Peperangan yang dibolehkan. Dengan kata lain, kata beliau, al-qitalu ya ma'zunan fihi. Peperangan yang diizinkan oleh agama. Sawa'un akana wajiban. Baik peperangan itu adalah yang sifatnya wajib, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, seperti memerangi orang-orang kufar atau memerangi para kuto'ut turuk, yaitu para apa namanya begal misalnya ya, kelompok apa namanya yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Amkana mubahan, contohnya adalah kitalu man qasada insanan li akhdhi malihi zulman aw mala ghairihi, atau memerangi orang yang hukum memeranginya adalah mubah, seperti gerombolan yang ingin merampas harta misalnya ya, yang bukan hak mereka, lalu kita memerangi mereka, itu mubah. Wal aduwu fi ghairi jihatil qiblah, apabila musuh tidak berada di arah kiblat. Farraqal imamu annasa firqataini, dalam kondisi ini ya, al-imam, pemimpin, baik itu khalifah atau yang mewakili khalifah di medan perang, membagi pasukan menjadi dua bagian. Apa saja dua bagian itu? Firqatun fi wajhil adu. Satu kelompok menghadap musuh. Satu kelompok menghadap musuh. Ini dalam kondisi di mana musuh tidak berada di arah kiblat. Taruhlah mereka membelakangi kiblat. Sedangkan kita ingin sholat. Apa yang dilakukan? Imam membagi kelompok pasukannya menjadi dua. Satu kelompok berdiri memposisikan dirinya menghadap musuh. Wa yusalli bi firqatin rak'atan. Dan imam melaksanakan sholat dengan kelompok yang lain rak'atan. Satu rakaat saja. Jadi kalau pasukannya ada 1000 misalnya, para pemirsa Niaga TV, dibagi dua. 500 tetap bersiap siaga memposisikan dirinya ke hadapan musuh, 500. 500 lagi melaksanakan sholat bersama imam dan berjamaahnya hanya satu rakaat. Berjamaahnya hanya satu rakaat. Fa idza qama ila tsaniyati nawau mufarraqatahu. Apabila mereka, yaitu kelompok yang pertama itu, bangun untuk memasuki rakaat yang kedua, maka mereka langsung berniat mufarraqah. Apa itu niat mufarraqah? Niat keluar dari sholat berjamaah tersebut. Niatul mufarraqah. Jadi, kelompok pertama menghadap musuh. Kelompok pertama sholat bersama imam. Kelompok pertama sholat bersama imam hanya satu rakaat. Jadi mulai dengan takbiratul ihram dapat satu rakaat. Mereka bangkit untuk masuk ke rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, makmum kelompok yang pertama itu berniat mufarraqah dan mereka menyempurnakan sisa sholat masing-masing. Artinya kalau sholat yang sedang mereka lakukan maghrib, berarti mereka menyempurnakan dua rakaat lagi. Sedangkan imam tetap berdiri menunggu selesainya kelompok yang pertama dan datangnya rombongan yang tadi berposisi menghadap musuh. Jadi nanti ketika kelompok yang pertama sudah salam, mereka ambil posisi menghadap musuh, sedangkan kelompok yang pertama itu masuk ke dalam jamaah untuk sholat bersama imam. Waja'a ula'ika ilal imam. Datanglah jamaah kloter kedua sholat di belakang imam. Wa huwa qa'imun, sedangkan imam itu sedang berdiri. Fi sholati yaqra'u, di dalam sholat sambil membaca. Apa yang harus mereka lakukan? Fayuhrimun. Allahu Akbar. Ya, kelompok yang kedua, yang tadi di awal mereka berdiri menghadap musuh, mereka takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wa yamkuthu lahum biqadril fatihati wa suratin kasiratin. Imam tetap berdiri. Berapa lama imam berdiri? Kan lama. Ya. Berdiri sekedar memberikan kesempatan untuk makmum yang kedua itu membaca Al-Fatihah dan surat yang pendek. Jadi ketika kelompok pertama selesai sholat, mereka menghadap musuh, kelompok kedua datang, imam tentunya sudah selesai membaca. Apa yang dilakukan oleh imam? Berikan kesempatan untuk makmum yang datang belakangan, jangan langsung ruku, tapi berikan mereka kesempatan untuk membaca Al-Fatihah dan membaca satu surat yang pendek. Fa idza jalasa litashahhudi qamu wa atammu li anfusihim. Apabila imamnya masuk rakaat terakhir, tentunya imam harus duduk akhir. Duduk terakhir, duduk tawarruk sebagai apa namanya bagian akhir dari sholat sebelum salam. Imam sudah tawarruk, sudah berada di rakaat yang terakhir. Qamu wa atammu li anfusihim. Maka dalam kondisi itu para makmum berdiri. Para makmum berdiri wa atammu li anfusihim. Kemudian para makmum itu menyempurnakan sholat masing-masing. Para makmum menyempurnakan sholat masing-masing. Jelas ya? Jadi bayangkan para pemirsa Niaga TV, pasukan dibagi menjadi dua. Ada kelompok sholat duluan, dapat mereka takbiratul ihram bersama imam, lalu mereka sholat satu rakaat bersama imam, lalu imam berdiri masuk rakaat kedua, makmum pun berdiri, setelah itu imam diam. Makmum menyempurnakan masing-masing, selesai, mereka salam, mereka tukar posisi. Datanglah kelompok kedua untuk sholat. Maka imam di rakaat kedua, sedangkan makmumnya masih di rakaat yang pertama. Jelas para pemirsa Niaga TV, setelah itu mereka sholat bersama-sama. Dapat rakaat kedua, berdiri tahiyat awal misalnya bagi imam dan makmum mengikuti. Lalu berdiri lagi masuk rakaat ketiga, imam tahiyat akhir sedangkan makmum mengikuti. Ketika imam telah selesai, maka makmum berdiri dan imam tidak salam. Imam tidak langsung salam, tapi imam memberikan kesempatan makmum untuk berdiri, membaca Al-Fatihah, lalu melanjutkan rukun-rukun sholat yang kurang satu rakaat tersebut, ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya, hingga setelah para makmum selesai, imam pun salam, maka mereka salam bersama. Jadi kelompok yang pertama, ya rombongan yang pertama mendapatkan keutamaan takbiratul ihram, adapun kelompok yang kedua mendapatkan keutamaan salam bersama imam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, dikatakan di sini. Fa idza jalasa litashahhudi qamu wa atammu li anfusihim. Apabila imam telah duduk tasyahud akhir, maka mereka pun qamu, berdiri. Wa atammu li anfusihim, lalu mereka menyempurnakan rakaat untuk diri mereka. wa yutilu huwa at-tashahhuda. Dalam kondisi makmum berdiri untuk nambah satu rakaat, maka imam memanjangkan tasyahud, tsumma yusallimu bihim. Kalau nanti makmumnya sudah masuk rakaat terakhir, dia duduk di belakang siapa namanya imam, maka saat itulah sang imam salam bersama makmum tersebut. Jelas para pemirsa Niaga TV, ini bentuk yang pertama, kondisinya adalah musuh ada di arah kiblat, maka dalam kondisi ini imam, oh mohon maaf, musuh tidak berada di arah kiblat, maka dalam kondisi ini imam membagi pasukan menjadi dua, sebagiannya berhadap-hadapan dengan musuh, sebagian yang lain salat. Bagaimana tata cara salatnya? Ya, salatnya apa namanya gantian. Datang kelompok yang pertama, dia salat bersama imam sampai dapat satu rakaat. Kemudian mereka menyempurnakan masing-masing, sedangkan imam tetap berdiri, beres gelombang yang pertama, datang gelombang yang kedua. Ya, kemudian dia mengikuti imam, ketika imam tasyahud akhir sedangkan mereka masih kurang satu rakaat, maka imam tersebut salam dan mereka berdiri untuk menyempurnakan apa masing-masing. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan sebuah dalil ya terkait dengan salat khauf, yaitu firman Allah An-Nisa ayat 102. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum maylatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adham min matarin aw kuntum mardha an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Yang ingin kita garis bawahi di dalam ayat ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bertengah, berada di tengah-tengah para sahabat, lalu hendak melaksanakan salat, maka hendaknya satu kelompok yang ada di antara mereka salat bersamamu. Waliyakhudhu aslihatahum, agar mereka tetap memegang senjata mereka. Wa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau mereka sujud kelompok yang pertama, harus ada di belakang kelompok kedua yang berjaga. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Ya. Dan apabila datang kelompok yang lain, ya, maka salatlah kelompok yang lain itu bersamamu. Dan hendaknya mereka senantiasa waspada dan senantiasa memegang senjata mereka. Berharap seandainya kita lalai dari memegang apa senjata. Jadi ketika sholat tetap posisinya memegang senjata, hanya saja yang berbeda nanti dari sisi kaifiatnya ada perbedaan dengan sholat dalam kondisi normal. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, fa idza kanat maghriban shalla bil ula rak'ataini wa bis tsaniyati rak'atan. Apabila salat yang dilaksanakan itu adalah salat maghrib, maka imam salat satu rakaat saja untuk kloter pertama. Wa rak'ataini ya bis tsaniyati. Shalla bil ula rak'atain wa bis tsaniyati rak'atan. Salat untuk kelompok yang pertama mohon maaf dua rakaat dan untuk rombongan yang kedua satu rakaat. Dan apabila salatnya adalah rubaiyah, salat yang ada empat rakaat, shalla bi kulli firqatin rak'atain. Maka salatlah untuk setiap kelompok itu dua rakaat, mereka dapat yang satu lagi dua rakaat. Fa idza farraqahum arba'a firqin wa shalla bi kulli firqatin rak'atan sah. Tapi kalaupun mau dipisah jadi 4 rombongan, saking banyaknya pasukan, setiap rombongan dapat 1 rakaat, 1 rakaat, itu pun tidak masalah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib berkata, "Wa in kanal aduwwu fil qiblati yushahidun." Tetapi kondisi yang kedua adalah apabila musuh berada di arah kiblat, mereka menyaksikan kita. "Wa fil muslimina katsratun." Adapun di tengah kaum muslimin jumlahnya banyak. "Saffahumul imamu saffaini fa akthar." Dalam kondisi itu imam membagi jamaah menjadi 2 saf. "Wa ahrama wa raka'a wa rafa'a bil kulli." Ini kondisi kedua pemirsa Niaga TV. Kondisi kedua di mana musuh ada di hadapan kita, di kiblat. Maka dalam kondisi ini imam membariskan semua pasukan. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka takbiratul ihram. Lalu mereka ruku bersama, mereka i'tidal bersama. "Fa idza sajada, sajada ma'ahu shaful ladzi yalihi." Dan ketika sampai di posisi sujud, yang sujud itu adalah imam dan kelompok yang persis di belakang imam. Berarti yang di belakangnya lagi berjaga-jaga, dikhawatirkan muncul serangan yang sifatnya apa, mendadak. Lalu dikatakan di sini, "Fa idza sajada sajada ma'ahu as-safful ladzi yalihi." Apabila imamnya sujud, maka saf yang persis di belakangnya ikut sujud. "Wastamarra saffal wastamarra as-saffal awwal qa'ima." Dan saf yang pertama tetap berdiri. "Fa idza rafa'u ru'usahum sajada saffu al-akhir." Ya, apabila apa namanya? Kata beliau di sini, apabila telah selesai sujud, maka sujudlah saf setelahnya. Jadi yang membedakan hanya sujudnya saja. Takbiratul ihramnya sama-sama, lalu rukuknya sama-sama, i'tidalnya sama-sama. Yang membedakan nanti sujudnya saja, bergantian. Ya, sujudnya bergantian. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, "Fa idza rafa'u ru'usahum sajada saffu al-akharu." Apabila barisan pertama sudah mengangkat kepalanya dari sujud, maka barisan setelahnya sujud. "Tsumma yarka'u," kemudian mereka ruku. "Wa yarfa'u bil kull," kemudian bangkitnya sama-sama. Jadi yang misah cuma sujudnya saja. Ya, tetapi selebihnya sama. "Fa idza sajada sajada ma'ahu saffun ladzi harasa awwalan wa harasa saffal akhir." Apabila masuk rakaat kedua, ruku lagi sama-sama, i'tidal lagi sama-sama, ketika akan sujud sama seperti semula, rakaat yang paling depan duluan, baru setelahnya rakaat belakang menyusul. Baik, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Banking Skin tipe MKS KLS96 dari Maxindo untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit langsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya. Cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade. Desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu. Memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur 2 jenis cetakan bentuk bulat dan kotak. Dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemikir jagung tipe PPJ-002 dari Agrowindo untuk kebutuhan proses pemimpinan burung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal. Digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade. Bekerja efisien dan cepat dalam mengipil jagung. Menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dua saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak. Konsumsi listrik lebih hemat. Sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapi dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sering mini MSP sering 36 dari Maxipack. Mau mengemas aneka produksi home industry berdimensi kecil dengan lebih efisien, aman dan tampak profesional. Hasil lebih rapi dan berkualitas, desain minimalis dan elegan, mudah untuk disimpan atau dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Digunakan untuk mengemas produk dengan dimensi kecil dan permukaan datar. Multifungsi untuk berbagai kemasan produk seperti kardus kotak handphone, kosmetik, farmasi, stationery, kotak kardus herbal, kemasan makanan, snack, dan masih banyak lagi. Dengan fitur suhu pengemasan 30 hingga 400 derajat Celsius, dimensi plat pengemasan 36 x 20 cm, mudah disetting dan dioperasikan. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر المسلمين para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga pesan singkat. Ada penelepon yang sudah masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, pertanyaan Ibu belum terdengar jelas. Apakah benar ada? Itu ada dua. Begitu. Contohnya misalnya berikan mohon berikan contohnya di sana dan dolala. Terus yang kedua, bagaimana cara mengingatkan, memberi nasihat kepada saudara-saudara saya yang melakukan ibadahnya, dan karena dari gurunya di desa-desa itu kan guru ngaji itu melakukan hal-hal yang tidak ada dari rasulnya, dari begitu. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa bid'ah itu bid'atan. Al-bid'atu itu ada dua. Ada bid'ah, bid'ah dalalah, dan ada bid'ah hasanah. Ya, tetapi kalau kita melihat yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah perkara-perkara yang baru yang terkait dengan permasalahan apa namanya dunia. Ya, perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan apa namanya permasalahan dunia, bukan terkait dengan permasalahan ibadah. Artinya bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syara'an. Bukan bid'ah dalam pengertian agama. Adapun bid'ah dalam pengertian agama, yaitu membuat satu ibadah yang tidak ada dasarnya dari Quran, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para khulafaur rasyidin misalnya, maka itu tercela ya, berdasarkan keumuman. Jadi ada hadis-hadis yang maknanya sangat umum sekali, yaitu diantaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut adalah tertolak. Ya, begitu pun hadis Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngadakan satu amalan, ya fi amrina hadza, dalam perkara agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, bahwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jadi yang dimaksud oleh para ulama bid'ah hasanah lebih kepada bid'ah lugawiyah, ya, ada perkembangan teknologi, ya, ada perkembangan apa namanya informasi dan lain sebagainya. Umat Islam tidak dilarang untuk mengambil apa namanya hal-hal yang baru yang bagus, ya, hal-hal yang baru yang bagus. Adapun masalah ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lain, tentunya kita terikat oleh aturan-aturan syariat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti melihatku sholat. Hudu anni manasikakum, ambil dariku tata cara manasik, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Jadi ada pembatasan yang ketat, ya, kita tidak boleh mengada-ngadakan satu ibadah yang baru, ya, tetapi kita sholat, kita zakat, kita puasa, ya, kita melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu." Apa yang datang dari Rasul, ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Allah alam. Ada penelpon dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Sepertinya putus. Kita beralih ke apa namanya, beralih ke pesan singkat. Kita beralih dulu ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar ada sahih hadis tentang jika seorang wafat di waktu tempat, di wafat di suatu tempat, maka orang tersebut punya keperluan di tempatnya wafat tersebut? Apakah benar ada pahalanya sesuai jarak tempat lahir seorang wafat jauh dari tempat kelahirannya tersebut? Allah lebih suap, ya. Permasalahan kematian tidak ada yang tahu. Wa mata dirinap sum bi ayi ardin tamut. Ya, tidak ada suatu jiwa pun yang apa namanya yang tahu di bumi mana seseorang akan meninggal. Oleh karenanya tidak ada yang bisa misalnya melakukan safar ke satu tempat agar dia meninggal misalnya, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan wafat, kapan dia meninggal misalnya. Apakah ada tempat-tempat yang kalau kita meninggal di dalamnya ada keutamaan? Tentunya ada. Misalnya di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, di dalamnya ada keutamaan. Siapa yang wafat di dalamnya ada riwayat yang sahih bahwa dia mendapatkan apa fadilah atau keutamaan. Adapun selain daripada itu, wallahu a'lam bishawab, sama. Selain daripada itu adalah sama mau di Jakarta, mau di Bogor dan lain sebagainya. Hanya saja ketika seseorang melakukan hijrah, ya, dia tinggalkan tempatnya untuk mencari ilmu, untuk berdakwah dan lain sebagainya, maka dia sudah mendapatkan keutamaan yang besar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia keluar dalam rangka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala menuju Allah dan rasulnya, kemudian dia mendapatkan kematian di pertengahan jalan, maka sungguh pahalanya telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali dari Sumatera Selatan. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Ali. Kebiasaan di kampung kalau jenazah sudah disucikan, ya salah satu keluarga mencium wajahnya, dan netes air matanya. Kalau kena jenazah, ya, katanya yang pertama membatalkan wudhunya, yang kedua itu siksaan yang tubuh bagi si mayit. Baik, itu saja Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alam bisawab, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang hidup, ya, hukum asalnya itu tidak ditanggung oleh orang yang sudah meninggal. Ya, artinya bahkan orang yang hidup pun itu tidak saling menanggung dosa, kecuali kalau ada permasalahan sebab, dia menjadi sebab orang lain melakukan kesalahan, bisa saja dia mendapatkan dosa. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya falahu ajrun mithla ma amila bihi, barang siapa yang memberikan contoh kebaikan maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh. Maka sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan kemudian keburukan yang kita lakukan menjadi teladan contoh untuk orang lain, maka kita mendapatkan apa, saham dari dosa tersebut. Tapi kalau tidak ada sebab-sebabnya, hukum asalnya setiap orang menanggung dosa masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah. Dan seseorang itu tidak menanggung dosa yang lainnya. Ya, jadi saya tidak menanggung dosa orang lain. Ketika ada seseorang yang meninggal, lalu keluarganya melakukan niyahah. Apa itu niyahah? Meraung-raung, berteriak-teriak, menangis, memukul wajah, merobek kantong, menarik rambut. Apakah orang yang meninggal dapat dosa? Tidak. Tidak dapat dosa sama sekali. Walaupun kena air matanya, walaupun bagaimana, enggak ada dosa sama sekali. Ya, tidak diazab seseorang karena tangisan orang yang masih hidup. Tetapi ada hadis yang mengatakan dia terkena hukuman dikarenakan tangisan itu, diartikan oleh para ulama, apabila dia berwasiat atau meminta kepada keluarganya sebelum meninggal agar mereka berkumpul menangisi kematiannya dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh. Adapun seseorang meninggal lalu dia tidak berwasiat apapun, lalu keluarganya niyahah, menangis, meratap dan lain sebagainya, maka berlakulah firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Apalagi kalau air matanya bukan niyahah, hanya air mata biasa yang tidak diiringi dengan ratapan, tidak diiringi dengan raungan, tidak diiringi dengan teriakan, enggak ada masalah. Rasulullah menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Ya, maka para sahabat berkata, "Atabki ya Rasulullah? Apakah engkau menangis juga ya Rasulullah?" Maka beliau berkata, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Air mataku benar-benar jatuh, hatiku bersedih. Ya, perpisahan ini sangat berat bagiku ya Ibrahim. "Wala aqulu illa ma radiya rabbi." Tapi aku tidak mengucapkan kalimat-kalimat kecuali yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apakah penting bagi setiap muslim untuk membaca, memahami, mempelajari buku syarah Al-Qawaid Musla, syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah Al-Wasithiyah? Ya, penting mencari ilmu secara umum, penting. Mencari ilmu, lalu apa namanya, mengambil buku-buku yang ditulis sesuai dengan akidah salaf, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya para imam-imam kaum muslimin seperti imam yang empat ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah sangat penting sekali. Terlepas bukunya apa, judulnya apa, tapi pelajari apa namanya buku-buku, kitab-kitab yang mengajarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Allah Alhamdulillah. Tolong berikan contoh ziarah kubur yang syar'i. Ziarah kubur yang syar'i seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi para sahabatnya di Baqi ya, atau di Uhud misalnya. Nabi memasuki kubur komplek pemakaman dengan mengucapkan salam. Lalu Nabi apa namanya melepaskan sendal beliau. Lalu Nabi apa namanya berjalan tidak menginjak, apalagi menduduki apa kuburan tersebut. Kemudian setelah itu beliau mendoakan para sahabatnya, yang mendoakan kebaikan dan ampunan untuk mereka. Lalu Nabi zikrul maut, mengingat kematian, ya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Ya, dan Nabi melarang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya, misalnya kemungkaran apa namanya? Nabi alaihi salatu wassalam berlarang membangun kuburan, membangun masjid atau membangun kubah atau membangun bangunan di atas kuburan. Nabi pun melarang untuk an yujassas al-kubur, melarang untuk menyemen kuburan. Ya, Nabi melarang untuk memberikan lampu di kuburan dan lain sebagainya. Itu pembahasannya panjang. Insyaallah nanti setelah kita selesai di bab ini, bab salat khauf, itu masuk bab salat Jumat. Setelah selesai nanti bab sholat Jumat, ada bab namanya janais. Ya, bab janais, yaitu terkait dengan jenazah. Allah Alam Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ini Ustaz. Katakan hadis tentang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud itu menyatakan kalau mengatakan orang yang tidak sholat berjamaah di zaman para sahabat itu dikatakan itu munafik, yang jelas kemunafikannya. Penjelasan munafik ini gimana, Ustaz? Penjelasan masalah munafik ini masalah munafik besar. Itu. Baik, itu saja, Bapak. Itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, betul, itu perkataan yang masyhur dari perkataan sahabat yang sangat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya bahwa beliau berkata bahwa kami telah melihat di zaman sahabat, ya, ma yatakhallafu anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu. Kalau di zaman kami, orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah adalah orang-orang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Umaridun, atau orang yang sakit. Umaridun. Inkanal maridu layamsi baina rajulaini hatta ya'ti as-shalah. Walaupun dulu orang yang sakit itu, Masya Allah, mereka tetap berusaha untuk mendatangi masjid. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah mengajarkan sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya di antara sunnah-sunnah Nabi adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi di zaman beliau, ya, di zaman di mana Islam kemurniannya begitu terjaga, kondisinya begitu stabil, keilmuan begitu tersebar, ya, banyak ulama, banyak alim, ya, orang-orang yang berilmu, ilmu syar'i dipelajari dengan begitu masif di zaman itu, sekedar orang meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur, maka manusia akan menganggapnya munafik. Lalu bagaimana kalau kita aktualisasikan hari ini, kita praktekkan di zaman ini? Apakah kita bisa memponis munafik misalnya? Ya, tentunya munafik nanti terbagi menjadi dua, ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Apa itu nifaq amali? Dia sebenarnya kalau bicara keyakinan, tidak ada keraguan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, dan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada keraguan di dalam hatinya. Hanya saja dia terjangkit sebagian dari virus munafik. sebagaimana dijelaskan dalam Quran, virus munafik itu idza qamu ila shalah qamu kusala ya wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka salat, salatnya malas-malasan dan sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yuraunan nas, dan mereka selalu mencari pandangan pujian manusia. Itu munafik. Apakah ada orang Islam yang akidahnya lurus, yang akidahnya baik-baik saja, tetapi terjangkit virus munafik? Mungkin. Mungkin saja. Kita katakan ini Anda, kalau Anda malas-malasan sholat subuh, itu sifat munafik. Hati-hati, akhi. Harus sholat subuh berjamaah. Tapi kita tidak mengatakan atau memponis bahwa dia munafik i'tiqad, ya. Munafik keyakinan, tidak. Ini masalah hati. Ya, ini masalah hati. Tapi di masa Ibnu Mas'ud dulu, di zaman sahabat, dalam kondisi tadi ideal sekali, ya, maka saat itu mereka menjadikan sholat berjamaah sebagai indikator atau sebagai tanda seseorang itu terjatuh kepada munafik ketika dia meninggalkan sholat berjamaah. Allah a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Tanya Ustaz, mohon maaf, tidak jelas terdengar suara Ibu. Langsung ke pertanyaan. Iya, baik. Baik, iya, doa iftitah. Kenapa doa iftitah, Ibu? Baik, pertanyaannya saja langsung, Ibu. Pertanyaannya langsung. Baik, Ibu. Baik, barakallahu fikum. Baik. Subhanallah, apa subhana apa, Ibu? Subhanallahil azim. Hil azim, subhanallahil azim. Baik, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ibu yang di Kalimantan, ya, barakallahu. Doa iftitah itu banyak, Ibu. Kalau kita baca dalam penjelasan para ulama, itu ada 12 riwayat doa iftitah. Saya bacakan secara singkat. Doa iftitah pertama yang sering kita dengar, ya, doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih. Ya, doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar riwayat ini, yaitu Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Itu terkenal hadisnya. Riwayat yang kedua, ada riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nabi membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini riwayat kedua. Ada lagi riwayat ketiga, Ibu. Tadi kita katakan ada 12 riwayat. Itu riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Dan ini iftitah paling pendek. Apa itu? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cukup sampai di situ. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Hadisnya Muslim sahih. Yaitu Nabi membaca dalam iftitahnya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini riwayat ketiga. Riwayat keempat ini pun relatif pendek. Nabi membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau di kita ditambahkan apa ini wajah-wajah sampai akhir. Tapi kalau dalam riwayatnya cuma sampai situ. Riwayat Imam Muslim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan masih banyak tentunya doa-doa yang lain. Ada satu doa yang ingin dibaca lagi. Ini doa ketujuh. Kita tidak baca semua ya. Ini sepotongnya sering dibaca di Indonesia, tetapi sebagian yang lain enggak dibaca. Apa itu? Yaitu doa wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Sampai di sini sering dibaca. Walaupun sebenarnya doanya tidak sampai di situ. Ada lanjutannya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhambi. Faghfirli dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayi'aha. La yasrif anni sayi'aha illa anta. لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Itu panjang, tapi di kita dibacanya hanya setengah saja, malah disambung dengan riwayat yang lain yang tadi apa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan surat Al-Ma'idah dan selain dibaca dalam sholat sunnah duha, bolehkah dibaca sholat wajib? Maksudnya bagaimana? Ayat ke 114. Ya tentunya hukum asalnya namanya surat Al-Quran. Ya kalau memang itu adalah surat yang bagi kita adalah mudah, boleh dibaca. Ya, boleh dibaca kapanpun dan di waktu sholat apapun, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, berdasarkan firman Allah, bacalah yang mudah dari Al-Quran, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu 114. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzukna wa anta khairul raziqin. Allah alam bisawab, saya tidak tahu bahwa ayat ini disunnahkan dibaca di waktu duha. Nanti harus kita cari lagi. Kalau memang penanya sudah mendapatkan dalil dan menemukan dalilnya sahih menurut para ulama, ya silahkan diamalkan. Tetapi pada prinsipnya semua ayat Al-Quran bisa dibaca di dalam salat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar zikir-zikir astagfirullah dibaca 100, subhanallah, malikul haqqul mubin 100, dan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 dibaca sudah salat wajib maupun salat sunnah ada syariatnya? Wallahu a'lam bishawab, ya saya tidak apa namanya, ada misalnya astagfirullahil azim, astagfirullahal azim itu dibaca 100, itu dibaca di pagi hari dan di sore hari. Ya, astagfirullahal azim, walaupun ada tambahan astagfirullah wa atubu ilaih, dibaca 100 kali di pagi hari dan dibaca 100 kali di sore hari. Ya, subhanallahil malikul haqqul mubin 100 kali saya tidak tahu. Yang saya tahu, yang saya ingat, astagfirullahal azim wa atubu ilaih, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa lahu kullu syai'in qadir, itu dibaca apa? 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali, betul ada riwayat terkait dengan zikir tersebut. Allah alam bismillah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu dibaca di pagi hari. Saya mau membeli madu lambung, ternyata tertulis di kemasan madu lambung plus rukyah. Salah satu komposisinya daun bidara. Bila saya membeli madu tersebut, apakah saya sama seperti minta di rukyah? Ya, tidak. Yang dirukiah kan madunya. ya kita tidak minta dirukyah. Andainya pun minta dirukyah, itu tidak haram menurut pendapat yang paling kuat. Ya, tidak haram ya menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun memang ada hadis 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya mereka la yastarkun, mereka tidak minta dirukyah. Tapi kata para ulama, minta dirukyah bukanlah sesuatu yang haram. Wallahul muwaffiq. Apakah rambut di bawah bibir bagian dari jenggot? Apa hukumnya? Ini anfaqah namanya ya. Anfaqah. Wallahul muwaffiq ya. Yang saya tahu ya, jenggot itu yang berada di bawah dagu. Ya, yang berada di bawah dagu. Adapun yang di bawah bibir yang saya tahu Allah alam biswab ya, yang di bawah bibir persis itu bukan bagian dari jenggot yang selama ini saya tahu ya, tetapi yang ada di bawah dagu, di bawah rahar, itulah yang disebut dengan jenggot. Allah alam biswab. Suami diusir oleh istri atas kesalahan yang tidak sengaja, dan suami sudah minta maaf tapi malah diusir dan dihina. Bagaimana? Kok bisa istri mengusir suami? Itu bagaimana? Siapa kepala keluarga dan siapa apa namanya anggota keluarga? Ya. Apakah mungkin kasusnya karena suami mohon maaf tinggal di rumah istri atau bagaimana? Ya yang pasti ya seorang istri hendaknya memuliakan suaminya. Ya, seandainya aku diperbolehkan memerintahkan manusia sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Artinya hak suami itu besar. Ya, memuliakan mereka adalah wajib. Walaupun terjadi kesalahan, ya hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik, tidak menghina apalagi mengusir. Ya, ini tidak diperbolehkan seperti itu. Orang muslimah hendaknya menjaga adabnya, menjaga akhlaknya di hadapan suami. Wallah. Sepertinya sudah habis pertanyaan kita di pagi hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.